Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sahibi syafa'ah wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabihi wa man tabi'a rusydah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ja'al li waziran min ahli amma ba'd. Sa'adatal muhtaramin ingkang sanget kula ta'zimi, kula suwuni pangestu, kula suwuni pendonga. Sedaya para alim, para bapak kiai, para ibu nyai, masyayikh, asatid, para sesepuh lan pinisepuh, pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya yang saya hormati, jajaran Muspika Kecamatan Bancar, Bapak Kapolsek dan seluruh anggota yang hadir yang saya hormati, Bapak Kepala Desa, sedaya perangkat desa, ugi tokoh-tokoh masyarakat ingkang minulya, kanca-kanca panitia, para bapak, para ibu, para sederek, sedaya jamaah ingkang kula hormati rahimakumullah. Dalam rangka peresmian musholla Al-Ikhlas dipunwontenaken zikir, donga, ngaji sareng-sareng. Kita tata niat ingkang mulya, niki kita manggen wonten panggenan ingkang mulya. Kita nderekaken acara ingkang mulya ten gene wulan ingkang mulya, wulan Ramadan. Bulan di mana Allah obral ganjaran. Coba njenengan pikir ten wulan Ramadan niki ibadah kita setunggal mawon kalih Gusti Allah titikel no sewu minimal sedekah siji minimal oleh ganjaran titikel sewu, bahkan wa nafasuhu tasbihun ambekane wong poso Ramadan niku padha karo tasbih mlebu metune ambekan niku dicatet subhanallah. Jenengan ngetokne ambekan srut niku ten buku catatan amal ditulis subhanallah. Jenengan nyedot ambekan srot ten buku catatan amal ya ditulis subhanallah. Srut subhanallah, srot subhanallah, srut srot subhanallah, subhanallah. Mulane Ramadan ngeten niki jenengan nek ambekan sing kerep nggih. Catatan subhanallah ben akeh tapi aja nemen-nemen kok ndak metu mbeli. Wasumtuhu dzikrun. Diemnya orang yang berpuasa itu tertulis zikir. Halo. Tiang nglampahi poso Ramadan meneng. Gak wah apa-apa belas lungguh ten kursi karo duweh 3 jam. Niku no buku catatan amal mbek malaikat ditulis zikir, zikir, zikir, zikir, zikir, zikir 3 jam. Katok malaikate. Lah nek mboten wulan Ramadan yo muk ditulis duweh, duweh, duweh, duweh, duweh. Turu mawon dadi ibadah. Bahkan ada hadis yang ekstrim, naumus shaimi ibadatun. Turune wong poso niku ibadah. Luweh ekstrim meleh Kanjeng Nabi ngendika, la khulufu fami shaimi athyabu indallahi min rihil miski. Sungguh bau tidak sedap mulutnya orang yang berpuasa. Bahasine ababe wong poso niku lak kotak-kotak to ababe. Niku mungguhe Gusti Allah luweh wangi timbangane parfum. Cobi dipun penggalih. Wulan Ramadan niki potensi-potensi elek dihambat karo Gusti Allah, nafsu dibelenggu, setan dibelenggu, setan boten saged nggodha menungsa, pintu neraka ditutup serapet-rapetnya. Halo, wulan Ramadan niki setan kena PHK masal, ora iso nggodha wong mamer, soale setane kena PHK. Jadi nek ngapunten ana wong lanang omahe mamer, wulan Ramadan awan-awan kok ana warung ngopi ambek rokokan jedal-jedul, yakin niku ora mergo digodho setan. Setane ora iso nggodho, ya wong kuwi rajane setan. Mulane wong ngono ku ora usah wedi karo setan, malah setan sing wedi karo wonge. Potensi kebaikan dimunculkan sama Allah. Pintu surga dibuka selebar-lebarnya. Mula aja kaget mergo potensi takwa dimunculne Gusti Allah. Ten gene wulan Ramadan niki semangate tiyang nglakoni ibadah meningkat. Mpun kaget lek ana wong mamer sing biasane ora tau saba masjid, begitu wulan Ramadan durung adzan isya wis bodal ning masjid. Disiki manggon ning barisan ngarep dhewe sajadah digelar. Sajadah anyar wong ora tau digawe. Wonge ketok ya teko kok iki. Mila kita ndonga dhateng ngarsanipun Allah, muga-muga ibadah Ramadan ingkang sampun kita lampahi 24 dina nggih Pak nggih. Nggih apa wong kowe ra melok poso muni nggih. Cek ibadah siam, salat tarawih, tadarus Quran, iktikaf, sedekah lan sanes-sanesipun muga-muga sedaya ditampi dening Gusti Allah. Ingkang dereng kalampah kantun 6 dina. Insyaallah riyaya benjang niku jatuh pada tanggal 1 Syawal. Napa keliru omongan kula kok diguyu? Mbuh tiba tanggal 8, mbuh tiba tanggal 9 itu tergantung cara pandang. Mulane kalaupun terjadi perbedaan, mboten usah didamel masalah. Lamun beda cara pandang itu hal yang biasa. Satu cara pandangnya pakai hisab, satu cara pandangnya pakai ru'yah. Orang hidup itu cara pandangnya berbeda-beda. Sak menten katain niku cara pandangnya ten kula mawon pun beda-beda. Ada yang memandang saya ganteng. Ada yang memandang saya lah jembure selek. Jangankan ibu-ibu sing mamer, lha wong bojo kula mawon cara pandange ten kula biyen karo sakniki wis beda. Dulu saya sering dirayu, sekarang saya sering dicelathu. Biyen sering dilem, saiki sering disatem. Mula aja kaget kalau ada perbedaan cara pandang. Sing rukun nggih? Sing rukun nggih? Donga dhateng ngarsanipun Allah. Sisane Ramadan niki muga-muga kula jenengan dipun paringi kekuatan zahir batin saged nutukno kanthi sempurna. Muga-muga kula jenengan termasuk jumlahe tiang-tiang sing pikantuk anugerah Lailatul Qadar. Bapak-bapak kok ora pate amin to? Ya wis gak apa-apa, aku seneng pokoknya ketok ibu-ibu semangat. Semangat nggih Bu nggih, amine nggih. Mboten no mandi dongane Anwar Zahid, tapi mandi amine masyarakat mamer. Doaul arba'in ka doail wali, dungane wong 40 bareng iku persasat padha karo dungane wali siji. Niku lek dungane wong 40, lah nek dungane wong 80 berarti padha karo dungane wali loro. Wong 120 ku padha karo dungane wali telu. Dungane wong 120 padha karo dungane wali papat. Niki sing rawuh sak menten kathahe ewon. Kathek rata-rata sing rawuh dalu niki wali murid. Yakin mandi dungane. Mula kula suwun ibu-ibu amine sing semangat. Nggih, Bu nggih. Ibu-ibu yang jenengan semangat mangke kula nggih nderek semangat, Bu. Tapi yang ibu-ibu loyo kula nggih katut loyo. Aku kan tergantung kamu, sayang. Kalau kamu oke, aku juga oke. Ibu-ibu, nenek bapak-bapak wis gak pati nyetrum aku. Ngapunten nggih, malam ini saya merasakan situasi yang sangat berbeda. Duka kula yen nyawang sebelah tengen mriki lho. Nyawang ibu-ibu, mbak-mbak niku kok ketok padang ngono model. Tapi nyawang sing ajeng kula sih kiwa bareng kok remeng-remeng ngoten kuwi. kelemun-kelemun ten mripat. Jujur mawon, kula ningali sesih tengen ibu-ibu mbak-mbak niku ten mripat niku krasa seger. Tapi bareng nyawang sing ngarep karo sesih kiwon niku ora nduk sepet ki nek apa ya. Kula terus kemutan dawuhipun Sayyidina Ali karramallahu wajah. Ngendikane Sayyidina Ali niku sing iso nyehatno mata, sing iso ndadekno mripat sehat, seger niku ana telu. Kula wangsuli ada tiga perkara menurut Sayyidina Ali yang bisa menyehatkan mata, menyegarkan mata. Kula namung nirok kemawon, dititeni iki penting terutama kanggo sing sering loro belek. Nomor siji sing nyegerne mripat niku melihat air jernih yang mengalir. Nyawang banyu bening sing mili niku saged nyehatne mripat, nyegerke mripat. Sering-sering mawon terapi kesehatan mata. Yang kedua melihat penghijauan. Secara ilmiah ibu bapak, penghijauan niku mengandung ion positif, bisa menyehatkan mata. Yang ketiga melihat perempuan cantik. Nyawang wong wedok ayu niku ten mripat seger, ten mripat sehat. Mulane ngapunten bapak-bapak, wong lanang kok bojone elek, iki gampang kena lara mata. Saya kula takon Pak, jenengan jawab Mas. Ana bakul jagung bakar loro nang jejer. Sing siji jagunge nom-nom seger-seger, sing dodol wong lanang tuwek. Sing siji jagunge tuwek-tuwek sepo-sepo, sing dodol wong wedok nom ayu pisan. Menurut sampean laris sing endi, Pak? Jagunge nom-nom seger-seger tapi sing dodol wong lanang tuwek, buka jam 3 sampai jam 12 bengi mek payu 6. Jagunge tuwek-tuwek sepo-sepo tapi sing dodol wong wedok enom ayu, jam 7 wis entek 8 kerenjang. Kok ngoten? Nggih, soale mangan jagung tuwek karo nyawang wong wedok ayu, kuwi telek kucing rasa coklat. Ngapunten sanget. Peresmian musola ten nggen wulan Ramadan, muga-muga kenek barokah wulan Ramadan musolane estu-estu barokah. Kula dalu niki dipun suwun maringi mauidzah hasanah ngoten kula pireng kewau. Nun sewu jamaah, mauidzah hasanah niku penting, tapi ada yang lebih penting dari sekedar mauidzah hasanah adalah uswatun hasanah. Kathah tiyang sing pinter maringi mauidzah hasanah tapi mboten pinter dados uswatun hasanah. Ini harus betul-betul dibangun kesadaran seperti ini. Keranten kesadarane bangsa Indonesia iku kesadaran sing mek konangan. Nek konangan sadar, nek ora konangan ya ora sadar. Ana wong bocah, halo. Ana bocah nom-noman numpak sepeda motor. Begitu lampu merah diserobot. Weng. Disemprit karo polisi. Prit, mandek. Mandek. Gak ngerti nek lampu merah. Ngerti, Pak. Gak ngerti nek lampu merah iku ora oleh mlaku. Ngerti, Pak. Nek mbok serobot, gak ngerti lek nang sampeyan kok, Pak. Menggawe anem to ngono kuwi. Mauidzah hasanah penting, tapi ana sing luwih penting, nggih menika uswatun hasanah. Sakniki kathah tiyang sing pinter maringi mauidzah hasanah tapi mboten pinter dados uswatun hasanah. Akeh wong sing pinter nuturi wong liya tapi mboten pinter nuturi awake dhewe. Kathah tiyang sing pinter ngomel tapi mboten pinter ngamal. Namine jarkoni iso ujar tapi ora iso nglakoni. Contone ya sing ngomong dhewe iki. Nek bahasane Anwar Zahid, serual bedah kecantol katil ora gelem dondomi, kakean kojah kakean dalil ning ora gelem nglakoni. Ampun kaget, akeh wong sing pinter ajak-ajak kerukunan tapi piyambake nggih mboten purun rukun. Akeh wong pinter narik urunan tapi dhewe-dhewe ra melok urun. Nek kon narik ya olehan wong pancen pinter, dhuwiluk le dhuwit akeh wis takone kancane, "Mas, sampean kok narik ngene iki sampean dhewe wis urun ta urung?" Aku iki gampang nek urun. Lah ya wis tau urung, ya urung kok. Ten mriki enten mboten sing ngoten niku. Wonge yo sik urip. Jenenge sapa, Bu? Keberhasilane Rasulullah dalam berdakwah, mengislamkan dunia itu bukan dengan mauidzah hasanah saja, tapi karena uswatun hasanah. Keteladanan mauidzah hasanah itu hanya merupakan bagian dari cara untuk memberikan uswatun hasanah. Kula jenengan diparingi contoh ya iku Kanjeng Nabi. Ana sing takon, kene apa Kanjeng Nabi dadi contoh? Satu, karena Kanjeng Nabi itu manusia. Kula jenengan niki menungso, alhamdulillah niki sing rawuh kathah niki menungso kabeh napa ana sing dudu menungso nggih? Menungso sedaya nggih? Nek menungso diparingi contoh menungso, pas. Menungso kok dikongkon nyonto malaikat niku ora pas. Malaikat ora butuh mangan lho, menungso butuh mangan kok. Malaikat ora ngombe, menungso butuh ngombe. Malaikat ora turu, menungso butuh turu. Malaikat ora rabi ya, menungso butuh rabi kok. Halo. Nyonto Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi ya rabi. Nek umate Nabi Isa kok nyonto Nabi Isa ora oleh rabi. Loro. Umpama kiai ora oleh rabi, aku wani prei dadi kiyaine. Wong rabi iki mengandung vitamin kok. Halo. Rasulullah itu manusia. Lah kula jenengan menungso, menungso ke nyonto menungso pas. Lek ana kucing kok kon nyonto kucing, bener kuwi. Lah kucing kok kon niru pitik, kuwi sing kon niru ora tepak. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, tapi perlu diingat Rasulullah itu manusia tapi tidak seperti lazimnya manusia. Mboten kados lumrahe menungso. Basyarun la kal basyar. Kanjeng Nabi niku nggih sare sami kalih kula jenengan. Sare tapi turune beda. Nek sarene Kanjeng Nabi hanya kedua mata beliau yang tertidur, hatinya tetap terjaga. Namung netrane ingkang sare manahipun tetap melek. Nek turune wong mamer blek sek mate. Sebagai manusia Kanjeng Nabi niku ya keringeten Bu, tapi keringete Kanjeng Nabi wangi. Lebih harum daripada minyak kasturi di zaman yang pada saat itu belum ada parfum. Keringete Kanjeng Nabi wangi, krimetmu yu rasakno dhewe. Kanjeng Nabi nggih nggadah idu wong menungso, yo duwe idu, tapi idune Kanjeng Nabi niku obat. Nalika budal hijrah bareng kali Sayyidina Abu Bakar digodhak wong kafir Quraisy, singidan delik nang jerone gua nanggone gua. Halo. Di dalam gua itu Kanjeng Nabi bareng karo Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar pas nang jero gua ditutup kala jengking, gawedi kala jengkinge. Mergo kala jengking Arab. Kala jengking Arab iki dhewe karo kala jengking kene gawedi. Wong Arab iki gedhe ya sak apa-apane. Ditutup kala jengking. Sayyidina Abu Bakar niku saking tawadhu'e ning Kanjeng Nabi, saking hormate karo Kanjeng Nabi. Dintup kalau jengking lorone ra karuan, gak wani sambat, ora wani, gak wani. Halo. Saking takzime, saking tawadhu'e, sambat mboten wonten, matur mboten wonten, ngantek abang biru pucet ditangleti karo Kanjeng Nabi. Saman kene apa Abu Bakar kok pucet? Apa saman getun ninggalno Mekah? Mboten. Apa sampean wedi digodhak wong kafir? Mboten. Apa sampean getun melok aku apa hijrah ngene iki? Mboten. Lah kok pucet kene apa? Entep olongking. Langsung ditampil karo Kanjeng Nabi diidoni. Bismillahirrahmanirrahim. Terus waras pletas tanpa bekas. Idune Kanjeng Nabi niku obat idumu. Kula asli sungkan ten pundi-pundi ken maringi mau idho hasanah, soale kula rumangsa dereng saged dados uswatun hasanah. Kula malah kemutan apa yang telah diprediksi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati la yabqa minal islami illa ismuh wa la yabqa minal qur'ani illa rasmuh wa masajiduhum kabirah walakinnaha kharrabun anil jamaah. Akan datang satu masa di kalangan umatku, dawuhe Nabi, di mana pada masa itu agama Islam hanya tinggal nama, Al-Quran hanya tinggal tulisannya, masjid-masjid besar, musola-musola besar, api-api bangunane, tapi kosong jamaah. Monggo telu niki dipun ocei bareng-bareng, dipun angen-angen sareng-sareng, kira-kira pun kelakon nopo dereng. Lek pun kelakon kedah kita antisipasi, karena kalau tiga hal yang diprediksi Nabi niki pun kelakon, alamat kiamat sudah betul-betul dekat. Donyone wis barek rusak. Halo. Nomor setunggal, la yabqa minal islami illa ismuh. Islam hanya tinggal nama. Secara formalitas Islam, wadahe Islam, bungkuse Islam, kesinge Islam, penampilane Islam, tapi jeruane tidak mencerminkan keislaman. Kathah tiyang sing jenenge Islam tapi kelakuane mboten Islam blas. Ngapunten, koruptor-koruptor sing digodhaki KPK, dicekeli KPK kae rata-rata agamane. Halo. Rambok reken kok. Sing tukang kopek digeruduki polisi kae sing do kecekel kae rata-rata agamane. Sing akeh jere wong mamer. Oh, bener tenan. Nganti pengajian tekani polisi pirang-pirang. Halo. Lebih-lebih ngapunten sangat. Kita sekarang udah masuk ke wilayah ekstrim ritual. Understand? Do you winning what is name of ekstrim ritual? Guyang-guyu. Angel ngomongi wong ora cerdas iki. Wis jarno-jarno. Indonesia niki lumayan mending. Ayo dijawab, dijawab. Bendera negara Indonesia warnanya merah. Merah. Putih, merah artinya berani, putih artinya suci, nasionalis. Ini harus betul-betul kembali kita perkuat. Lebih-lebih kita masuk di bulan Agustus di mana kemerdekaan kita diproklamirkan. Nasionalis, benderanya merah putih. Merah artinya berani, putih artinya suci. Coba Saudi Arabia, jawab nggih. Ben semangat. Saudi Arabia niku genderane rupane sing banter genderane rupane ijo, ana gambare pedang, tulisane Arab wis suwe. Mosok tulisan ana caraka. Arab. Maksudku unine iki lho, unine, Bro. Arab. Ini orang ngarah tulisan Cina. La ilaha illallah. Coba benderanya warnanya hijau, gambarnya pedang bersilang, tulisannya la ilaha illallah. Islam banget tuh penampilan. Tahun 2006 berlangsung pertandingan sepak bola antara kesebelasan Saudi Arabia melawan kesebelasan China. Ya Cina kuwi lho. Bahasa engkee kan ya kudu diwaca China. Pertandingan itu berlangsung di Stadion Jeddah. Saudi Arabia jadi tuan rumah. Bisa dibayangkan sebagai tuan rumah, dukungannya luar biasa. Stadion Jeddah, put, gendera rupanya hijau, gambar pedang bersilang bertuliskan La ilaha illallah, penuh. Penonton ngantek gak kamot-kamot. Stadionnya melober-lober penontonnya. Supporter leh ngekei dukungan yang kesebelasan Saudi Arabia luar biasa dengan pekikan takbir yang menggelora Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hasil akhir pertandingan itu skornya adalah 9-0 untuk kemenangan Cina. Wong-wong dong gremeng, iki tahlilan kalah karo singkei. Halo Bro. Sak durunge pertandingan berlangsung, timnas Indonesia pemaine, sak ofisile, sak pelatihe istighosah. Melibatkan beberapa ustadz, beberapa kiai dijak istighosah. Ngono kiyaine yo gelem ae. Rame diberitakno nang televisi. Ndek nggone koran-koran rame diistighosahi supaya bal-balane menang. Begitu pertandingan final sepak bola Piala Tiger Indonesia lawan Malaysia, ternyata dimenangkan oleh, kok kalah? Padahal diistighosahi. Apa istighosah wis ora mandi? Apa istighosah wis ora payu? Ngapunten, dudu salahe istighosah. Aja nyalahno istighosahe. Mboten adone wong bal-balan kok diistighosahi. Ayo istighosah ana wong sak Indonesia aja istighosah kabeh timnas Indonesia musuhno FC Barcelona. Yo keok. Ini bal-balan diistighosai, aku khawatir suwe-suwe engko wong togelan bareng diistighosai. Penyantol istighosaan dhisik. Dorang gendah. Banyak yang salah sasaran. Kalau dulu pekik takbir, gelora Allahu Akbar. Itu untuk mengusir setan, untuk mengusir penjajah. Nah saiki gak. Allahu Akbar. Toko pinggir dalan diorak tarik diobrak abrik. Warung pinggir dalan diobrak abrik apa mana bulan Ramadan ngene iki komandan nggih kathah sing tukang obrak abrik warung. Nah, warungnya diobrak abrik sing di warung wedi to, melayu. Lho sing obrak abrik iso mangan sak warke ngono. Ngombe sak plempokene, rokok dientekno. Nek kathah kok saniki model ngoten niku. Allahu Akbar, toko diobong. Nah wong sing raruh iki rumangsane maknane Allahu Akbar, ayo dong obong toko ngono. Allahu Akbar toko diobong, tokone kobong geni bulat-bulat sing duwe toko melayu metu. Sing obong mlebu, balik ke oleh gula, kopi. Ya Allahu Akbar dikek ngerampok jenenge. Saya sering sampaikan itu. Kesalahan arah sehingga kadang-kadang ngapunten. Islam di mata dunia internasional dinilai negatif. Bukan salah ajaran Islamnya, tapi oknumnya yang enggak bener oleh nglakoni. Allahumma shalli ala Muhammad. Wong saiki wong demo nganggo Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, turunkan harga begengge. Nek kuwi sing teko lor kuwi. Do bengok-bengok Allahu Akbar. Lek sing teko kidul ki sirahe ditaleni putih, taleni slayer. Nah tulisane astagfirullah. Lho Islam neh to. Sing teko wetan nggo gendera tulisane subhanallah Islam neh. Lek sing teko kulon sepanduk gawedi la ilaha illallah Islam neh. Nah grutuk-grutuk demo, polisine no sing bingung. Batine polisi wong-wong ape demo to ngejak tahlilan. Akhirnya polisi berdiri di tengah-tengah sempritan diunekno. Prit-prit Al-Fatihah. Sembuh. Operator, sone sing sebelah kanan panggung ini enggak bunyi. Halo. Operator, son sebelah kanan panggung enggak bunyi. Powernya mati. Halo. Mbah ra nyaut. Indonesia niki mayoritas penduduknya beragama Islam. Negara sak donya sing prosentase lho iki enak bro jenenge penduduk beragama Islam terbesar niku Indonesia. Penduduk muslimnya paling kathah. Tapi kena apa? Prestasi sing elek-elek iki kok tiba kena Indonesia. Korupsi Indonesia ranking 4 sedunia. Alhamdulillah. Rang gendah wong mamer iki. Pornografi ganti sing kulon mati men. Pornografi, porno aksi kita juara. Sponsor-sponsor yang ada rata-rata mengandung pornografi. Coba bapak, lek ana pabrik mobil, pabrik sepeda motor, masarno dagangane, gambar mobil, gambar sepeda motor dipajang di pinggir-pinggir dalan. Iku no sandinge mobil, sandinge sepeda motor, iku fotone wong lanang apa wong wedok? Fotomu ra payu, Kang. Wong wedok sing dipasang no kono ku fotone pakaiane brukut rapet apa setengah udo? Kulino mentelengi ketoke. Porno aksi kita juara. Artis-artis kita sing laris niku sing goyangane dahsyat. Menek masio suarane jebrak, nek goyangane dahsyat laris. Halo. Goyang macam-macam, mulai goyang ngebor, goyang ngecor, goyang gergaji, goyang patah-patah, goyang itik, goyang jengking, goyang meleding, goyang degek. Artisnya sing laris ya bangsane. Wis pokoke Inul Daratista, Nita Talia, Uut Permatasari, Nani Sabahar, Trio Macan, Trio Wek-wek, Trio Kadal, Trio Kodok, Trio Tekek barang niku. Duh, stasiun televisi sak donya iki Pak, ora ono sing nayangno model ngono ku ngalahno Indonesia. Wis tau stasiun televisi sak donya mim masyariqil ardi ila magharibiha, barriha wa bahriha wa jawwiha. Gak ono sing nayangno kaya Indonesia. Satu minggu 175 kali tayang. Acara infotainment. Iya ya. Acara infotainment. Nah sing nyeritano kabare silit merintis. Ya selebritis kuwi lho kok. Keliru silit merintis. 175 kali tayang. Ngapunten Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, evaluasi dampak dari pornografi dan porno aksi itu apa? Free sex, seks bebas. Saya pernah membaca hasil penelitian dari sebuah aliansi, penduduk Indonesia ini yang pernah melakukan zina tercatat 26,8%. Masya Allah, niku sing konangan. Nah, wong mamer kan roto-roto mboten konangan. Jadi gak masuk data niku. Kasus aborsi di Indonesia tahun 96 niku jumlahe 2.800.000 kasus. Ya Allah, wis pokoke medeni wong. Jawa Timur ki top. Hebat. Gudange pondok pesantren ki Jawa Timur. Gudange TPQ Madrasah Diniyah Jawa Timur. Gudange ustadz Jawa Timur. Gudange kiai Jawa Timur plus gudange lonte. Soale prostitusi terbesar se-Asia niku kena Ndoli radhiyallahu anhu. Halo. Alhamdulillah Tuban aman. Aman terkendali. Nek biyen Tuban iki julukane kota saiki julukane kota wali. Wis pokoknya apik. Moga-moga iso terus. Tambah sae, tambah sae. Banyak orang yang agamanya Islam tapi perilakune mboten Islam. Lek ten gene Indonesia niki jumlah penduduk yang beragama Islam secara administrasi kurang lebih 87%. Data yang tertulis di KTP agama Islam niku 87%. Alhamdulillah, kathah sangat kita dongakne sing beragama Islam secara administrasi 87% niki sedoyo muga-muga KTP-ne mlebu swarga. KTP-ne. Engko wis tingkat yang kedua pengamalan, persentasenya mulai menurun. Salat yang fardu, yang maktubah salat wajib niku sehari 5 kali. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, betul? Betul? Sehari 5 kali. Tapi prakteknya wong mamer tasik kathah sing salate 5 hari sekali. Engko nek wis mlebu nang poso, prihatin melih. Niki kathah warung-warung awan-awan ku digawe sepanduk tulisane hormatilah orang yang berpuasa, tapi nang jero akeh sikil-sikil sing do marung. Ketok sikile tok ketutupan keber. Engko nek wis zakat, nek wis haji tambah prihatin meleh persentasenya. Ana wong niku ndas-ndasane Islam tapi sikil-sikilane PKI. Ndas-ndasane Islam kopiyae ambles lewinteng. Ndas-ndasane Islam budal Jumatan mulih ijol sandal. Budale sandal jepit mulih golek sandal kulit. Niku jenenge ndas-ndasane Islam tapi sikil-sikilane PKI. Maka Ramadan ini momentum yang pas kulan jenengan kembali menghidupkan Islam, mensyiarkan Islam. Siapa yang akan menghidupkan Islam kalau tidak umat Islamnya sendiri? Yang kedua, wala yabqa minal qur'ani illa rasmuh. Al-Quran hanya tinggal tulisannya. Ibu bapak, para jamaah yang dipun muliakan, kula yakin sing rawuh sedaya niki nggadahi Al-Quran. Leres? ana tamu ning omahe dicrewitane, alhamdulillah Dik, Quranku ning omahku ya papat. Sing loro gedhe, sing loro cilik, Dik. Lah sing cilik iki rupane abang karo biru. Diwaca ta ora yuk? Ya ora. Nggih apa yuk? Ya ge duwe-duwenan. Bocah nom-nom saiki ya meneng gayane tok. Kon ngaji Quran ora gelem, tapi gayane oleh. Rabi nganggo mas kawin Quran. Sarunge anyar, jasir licin, kopiahe lincip, kalungan tasbih. Ngedep naib, naibe ngantek grogi. Ki ndelok macak iki santri pengpengan, lulusan pondok pesantren iki. Grogi naibe, wedi salah nikahno. Takoni karo naib, "Dik, niki mangke mas kawine napa, Dik?" "Al-Qur'an, Pak Naib." Tambah grogi naibe, tenan niki. Santri pondok pengpengan niki. Naibe penasaran akhirnya takon, "Dik, sian sampean mondoke ten pesantren pundi, Dik?" "Lah niku, Pak Naib, mboten nate ngaji kula niki." Kan maca Quran nggih mboten saged. Naibe gobek-gobek, "Lah ya, wong maca Quran ora iso. Rabi kok nganggo mas kawin Quran." Nah, akhirnya naibe godhek-godhek. Ketok naibe godhek-godhek perasaan Dik, takon, "Kenging napa, Pak Naib? Napa mas kawin Quran niku mboten angsal, Pak Naib?" "Oh, leh. Sapik Dik timbangane mas kawin remi." Al-Qur'an itu benteng perisai dari api neraka, hisnun hasinun. Dunya mawon Qur'an niku ya benteng. Omah niku nek enten Qur'ane aman. Wis to? Demit-demit ora wani mlebu. Nek ana sing mlebu ya demit sing doyan sambel terong kuwi. Bentengi diri kita dengan Al-Qur'an. Terutama adik-adik remaja putri, bentengi dirimu dengan Qur'an dari gangguan setan-setan sing doyan ketan. Mbak, tak elingke bocah lanang saiki iki celutak-celutak. Geragas-geragas. Hati-hati sampean. Dijak lunga boncengne sepeda motor bengi-bengi ndek nggon sepi-sepi gang-gangan peteng-peteng kok dilerekke sampean. Katik mulai grayang-grayang, waspadalah. Waspadalah. Kama qolahu bang Nabi. Bentengi dirimu dengan Quran. Katik mulai digrayangi, wis nang diwacakno. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul adzim. Yakin selamat sampean, aman, paling calanang mek kluyur kluyur kluyur. Kadang ora sing wedok ya setel. Nanti gerayangi pupune aja tambah mendesah. Amblas kowe. Dan takwa kita mula kepada Allah. Anak sing akhlake apik dan ditenane gampang serget ngaji Qur'ane. Dalam niku, acara pada malam sampean duwe anak janji sregep ngaji Qur'ane, insyaallah ku lambang nek anake sampean akhlake apik. Ibu bapak, putra-putrine kan ngaji Qur'an nggih. Bu. Ya Allah, kok gak pati disauri to aku. Telat. Putra-putrine kan ngaji Qur'an, wong tuwa gadah anak iso ngaji Qur'an, iku wong tuwane harapan mlebu swarga. Amin, aku ora ndonga kok amin. Iki pemberitahuan iki. Mosok pemberitahuan kok diamini. Ana pengumuman teko Pak Lurah, karena ini mau 17 Agustusan, maka besok Minggu kerja bakti. Amin, mosok ngono. Mundak dalu, mundak bento. Amin ku nek donga, muga-muga lho ngono ku amin ngono. Ya tapi yo kadang-kadang yo salah mubalek-mubalek ora wayah donga yo amin Allahumma. Wis ora genah. Nek rungokno aku ki ndonga apa pemberitahuan. Wong tuwa duwe anak iso ngaji Quran ki wong tuwae harapan mlebu swarga. Amin neh. Ora genah kok. Ora donga kok diamini. Bahkan anak bisa jadi bentengnya orang tua dari api neraka. Al aulad hadzun minan nar wal aklu ma'ahum bara'atun minha. Tak cepetilah aku maca, soalnya aku maca arang-arang sama yo ora ngerti. Ngenyek, ancene tak nyek kok. Anak sing pinter ngaji ku bentenge wong tuwa saka neraka. jenengan dahar sareng karo putrane sing iso ngaji Quran, dosa jenengan diangkat Allah, jenengan dibebasno saka neraka. Alhamdulillah. Ngono ora kok amin Allahumma. Bu, kepingin gak ada anak sing sregep ngaji napa mboten? Jenengan sregep ngaji. Janji jenengan sregep ngaji, yakin putra-putri jenengan diprogram Gusti Allah dadi putra-putri sing sregep ngaji. Nek Gusti Allah sing merogram gak kira keliru, programe Allah gak tahu error, gak tahu kena virus. Mesti bener e. Bapak-bapak seneng napa mboten duwe anak sing penggaweane seneng napa mboten, Pak? Lah nek sampean ra seneng lehmu lereno. Marenono eikmu kuwi. Nek sampean nuturi anak bocah penggaweane mendem jere anak, engko ya setel ngono. Napa mbok guyu wong bojomu dhewe nek mbok guyu. Ngono dhewe diambung ya meneng ae ngono. Mambu towak ya. Ora mutah kowe. Soale ma fil aba fil abna, apapun yang ada pada bapak akan terdapat pada anak. Apa wae sing ana ndek gone wong tuwa bakal tumurun ndek gone anak. Artine contoh teko wong tuwa mesti bakal ditiru anak. Anakku niru wong tuwa. Al walad sirru abawaih, anak fotokopine wong tuwa. Lek contoh teko wong tuwa ya apik, sing dilakoni anak ya niru apik. Nek contoh teko wong tuwa elek, anak ya niru nglakoni elek. Paham? Bapak Ibu, kula niku biyen tesih halit nate nyolong. Ya mbuh saiki kok diceluk kiai. Sapa ngomong maling? Sik to bro rungokno sik aku ngomong, kesusu maling iki. Rungokno omonganku. Kula biyen tesih halit, aku biyen isih cilik nate nyolong. Tapi kula mboten ngerti nek nyolong kuwi dosa, wek. Ora ngerti nek dosa sik cilik kok. Nyolong napa? Alah, nyolong dondong. Ana dondonge tangga iki gawembel nang tuwek-tuwek. Aku pengen tak colong. Konangan sing duwe. Aku diwedekno. Ayo nyolong dondong kowe. Kandakno bapakmu. Ya Allah, aku diomongi ngono kuwi pucet ngejer aku. Mergo bapakku gak tahu nyolong. Mergo bapakku apik, aku diwedekno tak kandakno bapakmu, wedi kupol. Lah saiki omongan tak kandakno bapakmu niku wis ra mandi kanggone anak. Kenek apa? Soale bapake do ora genah. Ana anak nyolong pelem nang konangan diwedekno. Ayo nyolong pelemku, kandakno bapakmu. Tepak nang kandakno kae wong nang dhuwur kae nggo plastik rasane gawedi kae. Pak, aku apa dikandakno kowe, Pak? Ngono. Maka Ramadan iki Syahrul Quran. Di samping memang bulan pertama diturunkannya Al-Qur'an, Ramadan iki wayahe kula jenengan memasyarakatkan Al-Qur'an dan mengalqur'ankan masyarakat, sehingga itu nanti berkembang bukan hanya di bulan Ramadan saja, terus berkesinambungan dalam kehidupan kita. Tiap bulan Ramadan Kanjeng Nabi karo malaikat Jibril niku semaan Qur'an. Ketika Kanjeng Nabi ingkang maos, malaikat Jibril ingkang nyemak. Ketika malaikat Jibril ingkang maos, Kanjeng Nabi ingkang nyemak. Rutin, dan itu sekarang jadi tradisi tadarusan. Sayang, tadarusan sekarang sama tadarusan zaman dulu jauh bergeser, ada perubahan. Tensinya sudah sangat berkurang. Nek zaman biyen tadarusan iku mulai bakto traweh ngantos imsak. Nggih napa nggih? Saiki jam 10 bengi wis prei. Kadang jam 9 wis prei. Nun sewu, ten kene mamer mriki rame pundi, Mas? Tiang tadarusan Quran karo bocah-bocah sing do merconan. Rame tadarusan apa rame merconan? Padahal udah banyak jatuh korban. Mbo. Ada pergeseran memang, Bu. Bu. Sian jenengan tesih alit, jenengan biyen sik cilik nek bar magrib lak desergep-sergep no langgar no masjid ngaji, nggih napa nggih? Mulai ngaji apalan awangan nih, ngapalo niat-niat niate wudu diapalno nawaitul wudu alira pengil hadasil aswari wong pian masuk iso muni ain yo ain kuwi lira pengil hadasil aswari fardhon lillahi ta'ala niate sun wudu krana ngilangaken hukume hadas cilik fardhu krana Allah taala niate salat diapalno usolli fardhu dzuhri arba rakaatim mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi taala Allahu akbar engko nek munggah terus ngaji niku belajar maca Quran ngapalke huruf hijaiyah alif ba ta sa jim ha kha dandang rusak dal dal ra za sin shin shad dad ta za ain ghain fa qaf kaf lam mim nun wawu ha lam alif hamzah ya fien terus munggah ngaji ijah-ijahan ngap ngijahi alif ta alif kasra i alif dhamma u a i u ngajine wong biyen ba fathah ba ba kasrobi mim fathah ma ta kasroti babi mati wong ge biyen nek ngono lek ngaji tando matu kaf do maku ra fathah ro ta kasroti tuku roti alif kasroi kaf do maku ta fathah ta do mahu iku tahu wong biyen nopo lu bengi-bengi omong-omong karo bojo ngergenek bakas anak atau bakas butuhan sing wedok ngantuk siat siut sentak senduk pamit na bojo nih pak kap domaku dal domadu tak domatu rok domahru kudu turu nah sing lanang yun jawabi mampu doisone yuk jadi sing lanang bu turu ya turu tapi yo alif kasrohi kaf kasrohi kafat kaka kaf domaku iki kaku lemes no dhisik lho maksudnya gegere karo sikile kuwi le kan delojor kaku digawe turu kan yo ora penak to iki guyune kok gak enak dirungokno kuping gegere karo sikile niku lho mbok kok bar ngaji niku terus munggah ngaji Quran. Wong biyen nek ngarane mboten ngaji Quran, ngaji Qur'an. Munggah meneh ngaji kitab jembrok. Kitab sing wis ana maknane brewok mulai Sulam Taufik Safinatun Najah Ta'limul Muta'allim Bidayatul Hidayah niku. Terus nek malam Jumat ini masjid nang musala nang langgar rame selawatan dibaan. Nggih napa nggih? Biyen sekarang udah berubah coba. Putra-putrine jenengan niku nek bengi ya do sergap-sergap ngaji koyo jenengan biyen sik cilik ngoten apa mboten? Ayo jawab sing banter, anak-anak zamanku nek bengi bar maghrib maca Quran apa Facebookan? Sing remaja-remaja ki nek bengi nyekel tasbih diputer apa buka Twitter? Nglakoni salat tahajud apa mblutut? Mbah. Sedok orang genah. Ada banyak pergeseran sekarang. Al-Quran itu mukjizat dan kemukjizatannya abadi sampai dina kiamat. Al-Quran itu benteng, Al-Quran itu sing iso nyafaati kula panjenengan mula minimal sering maca. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabi. Sing sering lah maca Quran. Karena saat temene Al-Quran itu biasa hari kiamat akan datang memberikan pembelaan pertolongan kepada umatnya. Lho. Lek wis maca tingkat berikutnya pemahaman. Mereka nek gak paham, gak mungkin iso ngelakoni. Nek mboten paham, mboten kira saged ngamalno. Padahal Al-Qur'an itu bahasa Arab. Supados saged mahami untuk selanjutnya ngamalno Qur'an, ya kudu disinaoni carane ngaji. Allahumma shalli ala Muhammad. Bahasa Arab, kudu ngerti karena bahasa Arab itu wong Islam gak ngerti bahasa Arab. Padha karo wong Jawa sing gak roh Jawane. Sebagai pedoman kita Quran hadis berbahasa Arab, awak dhewe kudu ngerti bahasa Al-Qur'an bahasa Arab. Bahasa hadis juga bahasa Arab. Bahasa alam barzah niku nggih bahasa Arab. Bahkan sampai bahasa surga itu juga bahasa Arab. Tiang ten swarga niku sedoyo ngangge bahasa Arab. Ngomong sak ngomong komunikasi ngangge bahasa Arab. Jadi ibu bapak benjing jenengan ten gene swarga tapi nek sida ngomong sang ngomong niku kudu nganggo bahasa Arab ahlul jannah ala lugatin wahidah lugatil arabiyah penduduk surga itu pakai satu bahasa yang sama semua, seragam bahasa Arab. Tiang pundi mawon, wong Amerika, wong Inggris, wong Prancis, wong Afrika, wong Australia, wong Eropa, wis Indonesia, Cina, dinti mlebu swarga bahasa Arab. Cece karo penduduk neraka. Wa ahlun nar ala lughatihim fid dunya. Kalau penduduk neraka niku pakai bahasa masing-masing sami kalih bahasane nalika teng donya. Ana wong Amerika mlebu neraka, niku teng neraka yang nganggo bahasa Amerika. Wong Inggris mlebu neraka yang nganggo bahasa Inggris. Ana wong Cina singkek mlebu neraka yang nganggo bahasa singkek. Hayya, cuwilan gendeng. Wong India kok mlebu neraka, ini neraka nganggo bahasa India. Jaya jaya, bumbune gule, ketumbar, kemiri, jahe. Jahene tak jajale. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang gulane. Halo bro. Wong dia. Wong Jepang mlebu neraka nganggo bahasa Jepang, wong Spanyol mlebu neraka yang nganggo bahasa Spanyol nang neraka. Wong Italia mlebu neraka nganggo bahasa Italia, wong Rusia mlebu neraka nganggo bahasa Rusia. Lah wong Mamer kok mlebu neraka yo nganggo bahasa Mamer. Wong Bojonegoro kok mlebu swarga bahasa Arab. Sak karepku to. Sing nyekeli mik aku kok. Dadi nek ngomong butuh apa, misalnya butuh semangka, pengen semangka kondo malaikat. Ya malaika khudli albitikh, malaikat ambilkan aku semangka. Dikandani kok hehe. Lah nek mboten saged bahasa Arab niku pengen napa ora iso ngomong. Butuh apa mboten saged matur. Akhire dadi penduduk swarga sing mereke L2. Lola. Lolo, longa, longo, lepa, lepo, ngah, ngoh kaya wong bento anyaran. Pengen napa gak iso ngomong. Ndak sampean kan ra iso to. Lah nek sampean timbangane ra iso, wis ra usah nang swarga nggih. Ge apa ning kono meranau. Kok nelongso sangane sampean. Mesti bingung nggih. Nah terus umben piye Pak nek situ nang swarga? Mboten saged ngomongi, mboten saged bahasane. Ya wis, api-api anaten kula suduhno. Sing mboten saged bahasane dicukuk pusate mawon. Pusate bahasan dia iki mek loro. Ya karo ora. Pusate bahasa kan mek niku, yes karo no nek bahasa Inggris. Nek bahasa Arab ya la karo na'am. La niku negatif, na'am niku positif. La iku tegese la ilaha, na'am iku maknane illallah. Digabung dadi kalimat tauhid la ilaha illallah. Niku mulai keng donya ngantos mbinjang ten swarga. Mila Kanjeng Nabi dawuh mangkana akhiru kalamihi minad dunya la ilaha illallah takhalal jannah. Sapa wonge sing akhir ucapane teko donya la ilaha illallah mlebu swarga. Bukae swarga nganggo kunci menjeng, kuncine swarga ya la ilaha illallah. Dadi sing mboten saged bahasane sok wis pokoke ngomong sak ngomong sing nganggo la ilaha illallah. Butuh apa ayo ngomong la ilaha illallah. Pengen apa ayo nganggo la ilaha illallah. Iki penting dieling-eling, terutama kanggo wong sing goblok-goblok kaya sampean. Yang termasuk aku bereng, kan awak dhewe padha gobloke. Butuh apa yang nganggo la ilaha illallah. Jadi bapak misalnya sama nang swarga sok kok pengen sate, sate swarga. Sing ngomong nang gone malaikat. Malaikat, la ilaha illallah. Malaikat wis ngerti. Yo sate. Teko barange. Ibu-ibu kok pengen rujak, rujak swarga. Ngomong nang gone malaikat. Malaikat, la ilaha illallah. Yo yo yo rujak to. Mas-mas kuwi misalnya ketok widodari wayu semok nang kok pengen. Ngomong ae widodari ayo la ilaha illallah. Maknane betul-betul kudu dicepno niki iman la ilaha illallah. Iki janjine kula sampean nang Gusti Allah. Mulai keng alam azali pindah ning alam ruh, pindah ning alam rahim ngantos didukne ning alam donya. Kula jenengan biyen dijanji alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian? Sanggup enggak kamu berikrar? Kulon jenengan nalika semanten nyanggupi ya. Qalu bala syahidna. Siap Gusti, kami bersaksi dan berikrar. La ilaha illallah. 9 bulan lewat terlahir ke alam dunia. Cenger. Suarane napa niku, Bu? Bayi jare. Anwar Zahid. Sakmene gedene kok bayi iki. Ini bayi sakmene gedene iki metune piye kok? Begitu lahir langsung kumandangkan azan di telinga kanan. perdengarkan iqamah di telinga kirinya niku dicepi dikenal ke la ilaha illallah supaya uripe selalu berada dalam jalur la ilaha illallah sampai wis badhe pecah niku isa dituntun la ilaha illallah wis no alam kubur mawon sik ditalkin karo Mbah Mudin ya cipto enten sing namine cipto ganti ya Sukardi wonten gantine ya Sutrisno enten ganti sing wedok ae ya Sumiyati wong kabeh ya ana kok niku nggih dielengke la ilaha illallah benjing ten akhirate modale niku pun Quran. Yang ketiga, wa masjiduhum kabira walakinnaha kharabun anil jamaah. Masjid-masjid semakin besar, musala gede-gede api-api, tapi jamaahe kosong. Niki pun kelakon napa dereng? Sampun pol. Sekarang di setiap kota banyak masjid-masjid besar. Ono masjid besar At-Taqwa, masjid besar Al-Muttaqin, masjid besar Al-Huda, tapi masjidnya saja yang besar. Jamaah ya Masya Allah kadang masjidnya gak wedi jamaah subuh ya Allah sing nabuh beduk ya wong kuwi ayo aku diwangi muni kuwi ngono Bu nggih sing nabuh beduk ya wong sing azan ya wong sing pujian ya wong sing komat ya wong sing ngimami ya wong sing dadi makmum ya borongan kok imam sak makmume. Ya Allah, nabo beduk wis ora iso banter mek ngeder tok beduke. Nah, azan subuh esuk-esuk. Assalamu alaikum minan naum. Melas. Nah, bar azan ning gremeng karepe dhewe. Karo ngenteni menawa ning sing teko, menawa ning sing melok salat. Pujian, pujian. Ya pujiane wong tuwek. Subhanallahil Azim. Subhanallah wa bikamti. Dek krungu ana jeding ning krecek krecek krecek krecek saweneng atine lho oleh wong tenan iki nek ku pujian nyantol ora rugi ning sing teko pe melok salat pengen roh to sapa sing teko ape melu salat kok krecek krecek ana jeding tanggane sing Kang No to Kang Min diinceng kok cendhela pancen jedinge ana pinggire masjid kaya ngene iki terus ke pujian sampai nginceng ngalimum bil gaibi lah tiba wong nyuloh kodok mampir nguyoh tok terus ngeluyur nah. Rosoku apa melok sholat kok nguyoh tok tok orang ngajar terus ke pujian wa syahadati Allah ngalimu sirri nelong so ngantek katok le pujian rana sing teko pegel pegel ora ning sing teko babar pisan wis komati ae kesuwen komati Allahu Akbar Allahu Akbar asyhadu alla ilaha illallah syahdu anna muhammadar rasulullah hayang ala shalah kayang alal pala kodi komati shalah kodi komati pancene wong tuwek sholat ijen masjidnya gak wedi no sholat ijen ada kipas anginnya rolas di petek kabeh njero masjid ke lesus hus hus hus hus wongnya ngantek mbiyut mbiyut akhirnya sholat ijen. Nah dalam keadaan seperti itu kan dianjurkan untuk niat jadi imam saking pentingnya golek fadilah jamaah. Karena berbicara tentang musola, berbicara tentang masjid, otomatis berbicara tentang sholat. Bicara sholat, perintah itu didapat dari peristiwa Isra Mi'raj. Perjalanan Isra Mi'raj yang diabadikan dalam Quran itu minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram ke masjidil aqsa, dari masjid ke masjid. Sholat harus di masjid, harus di musola. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampai sholat ijene dikon niat dadi imam, golek fadilah jamaah. Lho kok niat dadi imam niku makmume sapa nggo? Menawa ana jin-jin sing lho sing kena kewajiban salat lak mboten namung menungso tok to. Jin ya wajib salat. Mulane kon niat dadi imam. Dhe'e yo niat dadi imam. Ijen padahal. Nawa itu. Oh sholli fardhu subki roke ngateni mustaqbilal kiblati. Yo karepe yo rok ateni karepe. Ilate ra iso muni ngono. Adaan imaman lillahi ta'ala Allahu akbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Arrahmanirrahimin Arrahmanirrahim sampai keliru sampai rampengi ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Lha kok ana sing amin tenan to? Amin. Mikir dia sapa sing amin ora krungu eneng krajak-krajak no jeding mang eneng krajak-krajak ya wong nyuluh kodhok ora krungu kleset-kleset wong mara kok ana sing amin ki sapa ulune langsung pengkorok-pengkorok sirahe mundak kawedi rambuté jebobok ngejer dhewe wedi jane ape maca surat sing rondok dawa. Nanti kedisian wedi akhirnya oper haluan maca sing ndek-ndek. Wis kul huwailek kuwi. Pengen ngerti sing amin ki sapa karo melengak mengguri maca kul hu. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu akbar. Allahu samad. Bareng melengake ketok nang gurine jejer-jejer wireng-ireng. Kok wedi-gedhi nang jenggote dawa-dawa matane sak lepek-lepek. Ngejer semaput. Lam yanit. Apa semaput leren bengok tolong. Tolong, nelali to mikir ora dipateni. Jadi suarane tolong-tolong yang mlebu nang sepikire masjid. Wong desa parek esuk krungu bengok-bengok tolong-tolong sumbere teko masjid gemberuduk moro kabeh. Wong sing melungker-melungker ya turu cerekal tangi. Wong kelon-kelon barengi cerekal tangi. Kaget. Bareng tanggane do teko dhek njeblablah karo menggeh-menggeh. Takoni tanggane, kowe kena apa, Kang? Aja takoni sik aku. Aku tak nata ambekan. Tanggane sakno, ana sing mijeti, ana sing ngeroki, ana sing ngekeki balsem dilabur minyak kayu putih, ana sing ngethuki ngombe, ngombe sik iki, Kang, ben ora ngejer. Ya kene tak ombene. Aja diguyu aku ngelak tenan nih. Bismillah. Anyep. Iki paling sisane takjil gek mengkae. Kena apa to Kang jane kena apa? Aku iki mengkan salat ijen. Nek kok salat ijen ora ning kancane to Kang? Kanca sapa dapuramu diceluk ya ora teko. Aku wis bengok-bengok as-shalatu khairum minan naum ora ono sing teko belas. Aku salat dhewean. Aku mau kan niat dadi imam. Lho bareng aku maca peteka. Kok ono sing amin to? Aku langsung ngejer uluku bengkorok-bengkorok. Sirah krasa gawedhe jebobok tak plengaki mengguri kok hireng-ireng jenggote dawa matane sak lepek-lepek aku semaput iso bengok tolong mau lho bareng aku bengok tolong-tolong kowe kok do teko rene kabeh gek mang tak celuk as-shalatu khairum minan naum reneng sing teko timbangane ngene mulai sesuk adane subuh tak gantine tolong-tolong ae. Apa ya perlu ngoten nggih? Ngomong saat ini diceluk genah as-salatu khairum minan naum. Gak moroi ganti ae khusus mamer nggih. Azan subuh model anyar ben wonge do teko kabeh no langgar. Tolong. Pun jam sedasa seprapat. Kula jane remen mawon ngaji ngantos jam 12. Ten mriki, tapi kranten kula kedah pindah. Katik tebih montong mereka ngapunten nggih. Aku tahu kamu cinta aku. Mula moga-moga musolan iki makmur jamaah. Namine musolan iku artine nggon salat. Apa artine musolane apik bangunane tapi nek jamaah ya, maknane niku ngoten, Ramadan niki kula jenengan dilatihkan ngramekno musala, ngramekno masjid. Lepas Ramadan kira-kira jamaah tambah ramai apa mundak sepi musala kene? Nah, iki betul sesuai dengan jenenge ikhlas-ikhlas tenan wonge. Saking ikhlase ra nek sing budal. Ya Allah. Ngeten nggih? Nek apa kok katik dikon jamaah to? Soalnya nek kula jenengan salat ijene ape ketrimo angel ketoke. Potongane nek salate kula jenengan. Wong salat mek trimo Allahu Akbar entul-entul jene-jene gobe-gobe kewek-kewek. Nah, nggih to? Lagi Allahu Akbar nek terus ora karo-karuan nek nata takbir kaya masang jurus Allahu Akbar. Mesti khusuk-khusuk nang ngono kaya sik kabiro walhamdulillahi katsiro subhanallah kirane ngudan balas iki pikiran ndak karo-karon Allahu Akbar riyo karek kurang 6 dino Allahu liman hamidah regeblek dhuwit Allahu Akbar anak dong ngrengek jalane kono kelambi Allahu Akbar mosok sugih riyo kok gede utangan cacah ngene iki embo. Lah mergo potongane salate kula jenengan ngoten niku, ayo jamaah. Jamaah, wis tau janji jamaah terjamin apik salate. Di samping ngupahi luwe kata insyaallah kapan-kapan kula sambung kula genahke wong tujuane musolane muga-muga barokah ngoten mau. Wis, pangapunten Kang Agung. Saman kok kaya abot ngono modele. Sami Bu kula piyambak jatosipun nggih ngoten. Pun donga mawonten kene Gusti Allah nggih. Muga-muga Ramadan niki saged pikantuk predikat ingkang sae. Tutuk Ramadane kanthi sempurna. Lan donga dhateng Allah muga-muga taun ngajeng tasih kepanggih kalih wulan Ramadan meleh. Tapi jenengan ya kudu siap-siap. Sapa ngerti niki Ramadan sing terakhir kangge jenengan. Taun ngarep wis gak menangi. Soale ketoke ana sing kurang delok engkas kok iki. Siapa yang berani menjamin dan bisa menjamin kalau tahun depan masih ketemu Ramadan? Gak iso jamin. Nek kula insyaallah sik rada suwe insyaallah. Mboten jamin tapi ya insyaallah. Nah, orang yang Ramadane paling apik itu orang yang punya anggapan bahwa ini bulan Ramadan terakhir bagi saya. Nek nganggep iki Ramadan terakhir, mesti seapik-apik eleh ngelakoni. Aku tahun ngarep wis gak menangi Ramadan neh. Iki Ramadan sing terakhir kanggone aku. Karena dia menganggap ini Ramadan yang terakhir, maka dimanfaatkan sebaik-baiknya. Ayo terutama di 10 hari yang terakhir. Bu, dieling-eling, Pak. Mosok cah. Urip setahun kula sampean dikai 306 dina, 305 dina. Dipotong sakulan Ramadan nggo mempeng ibadah kok kabotan. Kebacut kata Roma Irama, sungguh terlalu. Nek sakulan kaboten ya wis cukup 10 dino sing terakhir mempeng tenanan. 10 dino kaboten cukup malam-malam likuran sing ganjil. Malam selikur, malam telulikur, malam selawe kaya saiki, malam pitulikur, malam songolikur, mik limang bengi. Limang bengi sik kaboten wis nang matek ae. Ana wong dikai umur setahun utuh 305 dino, dilongi limang bengi kok sik kaboten. Bohong kalau ingin masuk surga. Preketek. Goroh nek kepengin mlebu swarga. Siap-siap mawon. Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Wong 365 dina setahun dilong limang bengi kok rumangsa kaboten. Wis, janji niku dieling-eling, muga-muga lepas Ramadan termasuk minal aidin wal faizin. Pun ngantos posone tamat maksiate kumat, nggih. Pun ngantos Ramadan bubar ibadahnya melok buyar pisan. Ramadan gelem witir bar Ramadan witire kentir. Ramadan setane dibondo bar Ramadan setan dicolno menungsane do kesetanan meneh. Pun ngantos Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ij'al jama'ana jama'an marhuma wa silatana silatan mubarakah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اهدنا واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق المستقيم. اللهم ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا ووضوءنا وصلاتنا وقراءتنا وركوعنا واعتدالنا وسجودنا وقعودنا وتشهدنا وتحياتنا وسلامنا وتضرعا وتخشعنا وتعبدنا تسبيحنا وتمجيدنا وتهليلنا وتكبيرنا وتمم تقصيرنا واجعل الجنة مأوانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تضرب بها وجوهنا يا إله الأولين يا خير الناصر نبي رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله يا من بيد الخير كله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله بفضل سبحانه ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Saestu nyuwun pangapunten ingkang agung kula langsung nyuwun pamit kanca-kanca panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.